Ukiran-ukiran di Jepara itu sekarang mendunia. Kursi dom yang kayak ratu-ratu itu sekarang banyak yang nyari semuanya dari Jepara, ya gak sih? Iya, aku yang golek, cuma saya yang mahal. Buat kalian semua, jarang terima kasih. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah dong.